dibuka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala syarih hafizahullahu ta'ala. Faqala rahimahullah muwaddihan hadzal amra wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim amma tasmiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin. فقال طائفة من أهل العلم لم يسمى قبله صلى الله عليه وسلم في العرب أحد بهذا الاسم وإنما كانت العرب تسمي حمدا وكل ذلك مشتق من الحمد رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد ومن من يحمده الناس على خصاله. وقال الآخرون بل العرب تسمت بمحمد لكن قليل إما اثنان أو ثلاثة. طيب يا طيب lanjut dikit. وهذا ثاني وهذا الثاني صحيح إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ممن هم في عصره صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك بقليل. أي Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Fa qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala rahimahullahu taala muwaddihan hadzal amra wa huwa Muhammadun. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata ketika beliau menjelaskan duduk perkara ini yaitu ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim bin Quraisy, Hashim dari Quraisy. Nah, ketika beliau menjelaskan duduk perkara ini, siapa itu Muhammad? Beliau adalah siapa itu Nabi kita? Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kemarin kita belajar di kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul, siapa itu Hashim, siapa itu Abdul Muttalib, dan siapa itu Abdullah. Ya, yang kakek beliau adalah Abdul Muttalib, nama aslinya siapa? Syaibah, anak dari Hashim yang menikah dengan seorang perempuan Bani Najjar di Madinah, siapa namanya? Salma. Taib, barakallahu fiik. Nah, kemudian lahirlah Syaibah yang kemudian menjadi Abdul Muttalib. Ya, dan Abdul Muttalib punya berapa istri kemarin? 5. Ya. Dan salah satu istrinya melahirkan 3 anak. Ya, dan 3 anak laki-laki ini Zubair, Abdullah, dan Abu Talib. Dan khusus Abdullah, beliau bermimpi akan menyembelih Abdullah. Nah, beliau akan menyembelih Abdullah, namun gak jadi. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan aku adalah anak dari 2 bapak, dari 2 orang yang disembelih, yang akan disembelih, yaitu Ismail dan Abdullah. Nah, beliau dinamakan oleh kakeknya Muhammad. Muhammad. Amma tasmiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin, adapun penamaan Nabi Muhammad, Nabi beliau, penamaan beliau dengan nama Muhammad. Faqala ta'ifatun min ahli ilmi, maka sekelompok ulama menyatakan lam yusamma qablahu sallallahu alaihi wasallam fil arabi ahadun bi hadzal ismi. Tidak pernah ada seorang pun sebelum beliau di tanah Arab yang dinamakan dengan nama ini. Ya, kalau kita memang baca buku-buku sejarah, memang jarang itu ada nama orang-orang Arab sebelumnya namanya Muhammad. Paling ada Alhamdun, ya, Hamad namanya, atau Hamad, ya, atau Mahmud. Ya, ada pun namanya Muhammad itu memang jarang, atau nggak ada bahkan. Bahkan kata sebagian ulama ini enggak ada orang Arab yang dahulu sebelum beliau namanya Muhammad. Wa innama kanatil arabu ya tusammi Ahmada. Orang Arab dahulu kalau menamainya namanya Ahmad atau Hamad. Wa kullu dhalika mustaqqun minal hamdi. Semuanya mustaq pecahan kata dari hamad. Hamida yahmadu, hamdan. Kenapa dinamakan dengan hamad? Hamad artinya apa? Ahmad ya, atau hamad ya. Hamad kan masdarnya hamida yahmadu hamdan. Ahmad itu isim tafdilnya lah yang paling terpuji. Namanya kan hamida terpujian, kan begitu. Kenapa orang Arab sering namakan Ahmad atau Hamad ya, raghbatan fi ayyakuna hadzal waladu min dzawil hamdi. Karena adanya harapan, keinginan, kesukaan agar anak yang dinamakan dengan nama Hamad atau Muhammad ini atau Ahmad ini ya nanti dia memiliki pujian karena sifat-sifatnya yang mulia, karena perilakunya yang mulia ya. Wa mimman yahmaduhu annasu fi khisalih. Ya, dan termasuk diantara orang-orang yang dipuji oleh manusia karena sifat-sifatnya. Wa qala akharun, sebagian ulama yang lainnya mengatakan balil arabu tasammat bi Muhammad. Bahkan orang Arab dahulu pernah ada menamakan anak mereka dengan nama Muhammad. Lakin qalilun, namun jarang. Sedikit. Imma isnani au salasatun. Entah dua atau tiga. Ya. Saya pribadi karena keterbatasan saya membaca buku-buku sejarah, memang belum pernah menjumpai orang-orang Arab dahulu ya disebut namanya Muhammad Muhammad. Apakah dia dari Bani Kinanah ya, atau dari suku Jurham atau yang lainnya yang dari kita baca buku-buku sejarah. Allah a'lam. Ya. Wa hadza ats-tsani sahihun, namun pendapat kedua inilah yang tepat. Ya, in sahha an-naqlu an ahli tarikh bi tasmiyati ulaika an-nafari bi Muhammadin. Ya. Jika kutipan dari para ahli sejarah tersebut ya valid ya terkait penamaan mereka an-nafar, orang-orang Arab itu yang antep apakah satu atau dua ya, atau dua atau tiga dengan dinamakan Muhammad ya, itu jika memang sahih ya berarti itulah yang tepat ya, mimman hum fi asrihi sallallahu alaihi wasallam au qabla dzalika biqalilin. Nah, adapun mereka yang dinamakan dengan Muhammad pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum zaman beliau itu sangat jarang, sedikit ya. Di sini disyaratkan ya, di catatan kaki di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Fathul Bari Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ya, atau Akhbar Makkah, ini ada keterangan mengenai hal ini. Baik, Ustaz lanjut. Summa qala Muhammadun ma'nahu katsirul katsirul khisal allati yastahiqqu 'alayha alhamdu. Fadhul arsy Mahmudun wa hadha Muhammadun. Dzul arsy wallahu 'azza wa jalla sifatuhu wa af'aluhu wa asma'uhu kulluha yuhmadu 'alayha yusna 'alayhi biha wa tasmiyatu jaddin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu bi Muhammadin 'ala raja'in an yakuna min ahli 'ala raja'i an yakuna min ahli khisalil khairi allati yakthuru min ajliha hamdun nasi lahu 'alayha وهذا كان وصار ظاهرا فإنه صلى الله عليه وسلم خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها لأن خصاله صلى الله عليه وسلم خير حتى ما كان منه قبل البعثة وقبل النبوءة وقبل الرسالة وقد كان كثير صفات الخير كثيرا وقد كان كثير صفات الخير. نعم. Baik, barakallahu fiik. Ya. Muhammadun ma'nahu, Muhammad sendiri maknanya adalah katsirul khisal. Ya, banyaknya sifat. Allati yastahiqqu 'alaiha alhamdu. Yang memang layak pada sifat-sifat tersebut mendapatkan pujian. Ya. Baik, barakallahu fiik. Muhammad sendiri kalau dalam susunan tasrif dia itu isim maf'ul. Ya. taib hammada yuhammidu tamhidan muhammidun muhammad, isim maf'ul. Ya taib barakallahu fikum. Fadul arsh, maka sang pemilik arsh. Siapa sang pemilik arsh? Allah Rabbul arsh. Mahmudun, ya, sang pemilik arsy itu Allah terpuji. Wahada Muhammadun, ya, maka ini berarti terpuji, dipuji Muhammad, dipuji. Wadul arsy huwallahu, dul arsy sang pemilik arsy adalah Allah. Sifatuhu wa af'aluhu wa asmahu kulluha yuhmadu 'alaiha, ya. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan seluruh nama-namanya, semuanya dipuji. Yusna alaihi biha, ya, disanjung semua nama-nama Allah, perbuatan-perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Wa tasmiyatu jaddin nabi lahu bi Muhammadin, dan penamaan kakek Nabi Abdul Muttalib kepada beliau, beliau dinamakan dengan Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Kan Muhammad tadi artinya apa? Yang dipuji. Ala roja'i ayyakuna min ahli khisalil khair. Ala roja'i, jangan roja'in, karena nanti dia mudof kepada masdar yang ditakwil dari ayyakuna. Takdirnya ala roja'i kauni, ala roja'i kaunin min ahli khisalil khair. Hakadah. Ya, ini tentu dengan harapan, ya, beliau nanti menjadi orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ya, allati yaktsuru min ajliha hamdun nasi lahu 'alaiha. Yang nanti akan banyak pujian orang-orang disematkan kepada beliau karena sifat-sifat beliau yang baik tadi. Ini harapan dari kakeknya. Ya. Yang memberi nama adalah kakeknya karena ayah beliau Abdullah telah wafat ketika beliau masih di kandungan ibunya. Wa hadza kana sara wa sara zahiran. Ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam khisaluhu kulluha wa sifatuhu kulluha yuhmadu 'alaiha. Dan ini semua harapan kakeknya ternyata nampak demikian. Dari beliau masih kecil, tumbuh dewasa, ya, maka sifat-sifat beliau semua, perangai beliau semua, sifat-sifat beliau semua dipuji, ya, dipuji, diakui oleh lawan apalagi kawan para sahabat, ya, sampai-sampai Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, engkau wahai Nabi benar-benar dalam akhlak yang luar biasa. Lianna khisalahu sallam khairun, karena sifat-sifat Nabi adalah kebaikan semua. Hatta makana minhu qabla bi'tsah, sampai-sampai sebelum Nabi diutus. Wa qabla nubu'ah, atau sebelum masa kenabian. Wa qabla risalah, sebelum masa diutus menjadi rasul. Jadi harus dibedain qabla nubu'ah, qabla risalah, ya. Nah, kalau qabla bi'tsah itu umum, ya, sebelum diutus menjadi nabi atau rasul. Kalau nubuah, kenabian, belum tabligh, ya, baru diberi wahyu. Setelah diutus menjadi rasul, baru tabligh. Waqad kana katsira katsiran, waqad kana katsira sifatil khair, dan beliau adalah orang yang memiliki banyak sifat yang baik. Nah, lanjut lagi. Maqala fa idzan at-tasmiyatu bi Muhammadin Abi Muhammadin tasmiyatu man qabla tasmiyatun tasmiyatun man min qabilit tafa'ul min qabilit tafa'uli kanatil arabu ta'rifu dhalika wa kanu yusammuna khalidan tafa'ulan bi an yakuna min ahlil mukthi at-tawili fid dunya wa min ahlil a'mari at-tawilah wa kanu yusammuna 'asiyan tafa'ulan bi an yakuna ala a'da'ihim min dhawil 'isyan wa kanu yusammuna sakhran li yakuna shadidan kas-sakhri ala a'da'ihim wa hakadha fa katsirun min al-arabi idza sammu ra'au ma'na ra'au al-ma'na wa tasmiyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam law hadha fi hadha luhidha fi hadzalika ala raja'i an yakuna sallallahu alaihi wasallam kathir as-sifati allati yuhmadu alaiha wa kana ma ammalahu jadduhu fi tasmiyatihi bi Muhammadin qad hasala fa'adhamu dhalika annahu kana sallallahu alaihi wasallam rasulan mursalan min indillahi azza wa jalla. Nah, fa'idan, maka kalau begitu at-tasmiyatu bi Muhammadin, penamaan Nabi dengan nama Muhammad itu tasmiyatun min kubairit tafa'ul, adalah penamaan itu dari aspek tafa'ul, adanya harapan, adanya optimisme, ya, adanya tafa'ul, sikap optimis begitu. Ya, kan orang tua memberi nama anaknya bagus-bagus karena ada tafa'ul, supaya anaknya itu betul-betul memiliki sifat seperti yang dinamakan. Nama anaknya Jamil, nama anaknya Hamad, nama anaknya bagus-bagus. Ya, taib. Gak ada orang tua yang menamakan nama anaknya buruk-buruk. Ya, siapa nama anak Anda? Fir'aun, gak? Orang tua juga tahu yang kelakuannya bejat sekalipun, gak ada yang mau namain anaknya Fir'aun. Atau nama-nama yang kasar-kasar, buruk-buruk dalam bahasa Indonesia, gak ada. Siapa nama anaknya, Pak? Penjahat. Siapa, Pak? Penjahat. Gak ada, walaupun dia penjahat. Pasti dia pengen menamakan anaknya dengan nama anak yang bagus-bagus, tafa'ulan itu semua. Ya, semuanya itu. Nah, tai barakallahu fikum. Siapa nama anaknya, Pak? Mandiri. Nah, kenapa nama anaknya Mandiri? Supaya dia berharap anaknya bisa hidup mandiri. Nah, kan begitu. Mujahid tuh. Nah, kenapa namanya Mujahid? Ya, biar tafa'ulan orang tuanya, biar jadi mujahid. Hmm. Ya, Jibal. Biar tafa'ulan, biar kokoh kayak gunung. Biar kokoh kayak gunung. Ya, Usama. Tahu enggak Usama itu nama singa? Nah, itu Usama itu nama singa. Nama salah satu singa. Kenapa Usama dinamakan dengan Usama? Tafa'ulan, biar Usama itu jadi pria kayak singa yang berjuang untuk Islam. Masya Allah. Walau belum balik. Taib. Ya, makanya orang Arab sering begitu. Orang Arab kalau sakit, jenguk sakit dia. Ya, dia jenguk sakit, temannya lagi sakit, dia panggil temannya apa? Ya Salim, begitu. Ya Salim. Bukan panggil ya Marit, bukan. Padahal temannya Marit enggak? Marit, lagi sakit, tapi enggak dipanggil ya Marit, ya Salim. Wahai Salim. Ya. Yang sehat walafiat, selamat dari penyakit. Padahal lagi sakit temannya. Tafa'ulan. Begitu. Nah, ya. Wa kanu yusammuna Khalidan tafa'ulan bi ayyakuna min ahli al-mukthi at-tawil fid dunya wa min ahli al-a'mari at-tawilati. Orang Arab mereka namain anak-anaknya Khalid. Khalid itu kan bahasa yang sudah familiar di Al-Qur'an, yang antum pun sering dapat kosakata Khalid, Khalid, khalidina fiha. Khalid. Khalidina fiha. Ya, khalidina fiha, khalidin, khalidun itu jamak mudzakkar salimnya. Ya, jamak mudzakkar salim. Orang-orang yang kekal. Ya, yang apa maksud tahu Al-Khalid di sini? Ya, kenapa orang Arab namain anaknya Khalid? Bi ayyakuna min ahli al-mukthi at-tawil, supaya dia menjadi orang yang tinggal lama di dunia ini dalam kebaikan. Wa min ahli al-a'mar at-tawilati, supaya dia orang yang berumur panjang dalam kebaikan. Ya. Wakanu yusammuna Asian, dan mereka menamakan anaknya dengan As. Maka ada sahabat yang namanya Amr bin Al-As. Al-As. As. Al-As. Ya. Baik. mungkin nanti pahami, wah itu isim fa'il dari asoyasi, ya gitu ya, asoyasi, isyan, maksiatan, wah pelaku maksiat dong, bukan? Ya kan aso itu kan maknanya menentang, ya, ya'ba dia menentang, yang dia melawan gitu. Makanya dalam banyak ayat wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bukan maknanya bermaksiat di sini, tidak mau taat. Ya. Tabarakallahu fikum. Paham enggak sini? Wa man asani faqad aba. Siapa yang asani, siapa yang tidak mau taat padaku, berarti dia telah enggan masuk surga. Nah, tidak mau taatnya kepada siapa? Nah, ini harus didudukan. Ya, barakallahu fikum. Wa kanu yusammuna 'asiyan tafa'ulan bi ayyakuna 'ala a'daihim. Tuh. Ya. Mereka orang Arab menamakannya 'As. Kenapa? Karena rasa optimisme agar anak ini menjadi orang yang ya menentang, tidak mau taat kepada musuh-musuh mereka. Min zawil 'isyan. Ya, dari orang yang memiliki sikap penentangan. Ah, itu maksudnya di situ. Bukan asian yang bermaksiat, bukan. Walaupun bermaksiat pada musuh. Ya. Ya. Artinya apa? Enggak mau taat, enggak mau tunduk. Wa hakadha dan seterusnya, fa katsirun minal arab idza sammau ra'au al ma'na. Orang Arab, dan kebanyakan orang Arab apabila mereka menamakan anaknya, mereka melihat maknanya. Ya. Enggak sembarangan, lihat dulu maknanya. Wa tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penamaan nabi dengan Muhammad luhida fi hadzalik. Maka ini ditinjau dari aspek ini juga. Dilihat dari aspek maknanya apa. Ala raja'i ayyakuna katsira sifat allati yuhmadu 'alaiha. Dengan harapan agar beliau kelak menjadi orang yang memiliki banyak-banyak sifat yang beliau dipuji atas sifat tersebut. Ya, wa kana ma ammalahu jadduh fi tasmiyatihi bi Muhammadin. Dan inilah yang diharapkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, ya, dalam penamaan, dalam maksud penamaan beliau dengan Muhammad. Qad hasala, dan ternyata terwujud. Ya, kakeknya menamakan beliau dengan Muhammad, ternyata terwujud. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang-orang Arab dahulu, karena mereka mempertuhankan ya matahari, mereka mempertuhankan berhala, ya, mereka banyak menamakan anak-anak mereka dengan penghambaan kepada berhala-berhala tadi. Abdus Syams, ya, Abdul Uzza. Ya, akhirnya orang-orang ini betul-betul namanya sesuai dengan namanya, menjadi hamba berhala sampai mati. Ya. Menjadi hamba. Mungkin mereka berharap orang tuanya tafaulan supaya anaknya tetap menjadi Abdul Uzza sampai mati, dan akhirnya betul. Ya, akhirnya betul. Ya, kalau kita telisik ke dalam nama-nama para sahabat, memang di antara nama-nama sahabat ada yang namanya tidak disukai Nabi, Nabi perintahkan untuk diganti, ada yang tetap mau seperti itu, tetapi nama-namanya itu enggak melanggar tauhid. Ya, nama-nama itu enggak melanggar tauhid. Paling ada sesuatu yang namanya keras, ada yang namanya apa, sulit diganti sama Nabi jadi Sahal. Adapun jarang nama-nama sahabat yang dulunya adalah nama-nama penghambaan kepada apa? Ta'bid kepada sonam. Jarang. Enggak ada. Tapi makanya hati-hati menamakan anak. Ya. Dihindari itu nama-nama itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, Hafid tuh, tafaulan dari orang tuanya. Hafid yang menghafal, supaya Hafid menjadi orang yang menghafal. Tafaulan dari bapaknya. Dan alhamdulillah Hafid bisa menghafal Quran. Umur berapa Hafid menghafal Quran? Umur berapa menghafal 30 juznya? Umur berapa? 14. So, tafaulan dari bapaknya. Usama, masya Allah. Singa, masya Allah. Singa tauhid. Ya. Mujahid, masya Allah. Fatih, wah, ini mungkin Islam menang lewat Fatih. Ya, Fatih, Islam menang lewat Fatih. Nanti negeri-negeri kufar tunduk, ya, Yaumul Fath. Lewat siapa? Fatih. Ya, barakallahu fikum. Rahmat, masya Allah. Tafa'ulan. Orang yang banyak rahmat, ya, banyak senyum, ya, banyak kasih sayang, masya Allah. Mana lagi tadi? Ya. Fa'adhamu dzalika annahu kana sallallahu alaihi wasallam rasulah. Maka yang paling besar dari ya, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini yang terpuji, yang telah terwujud, yang paling besarnya ini ternyata beliau dipilih oleh Allah menjadi rasul. Mursalan yang diutus min indillah dari sisi Allah. Taib. Gantian ada lagi yang mau baca? Siapa? Ustaz Abdul Rahman itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Thumma qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala fa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi wa Quraishun afdalul arabi wa safwatuhum fa afdalu qabailil arabi Quraishun wa hadha kama jaa fil hadithi إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة وأفضل قريش بنو هاشم وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك فأنا خيار من خيار من خيار قوله وقريش من العرب المراد بالعرب العرب المستعربة لأن العرب قسمان عند أهل النسب الأول عرب عاربة وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن الثاني وعرب مستعربة وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانهم عن العربية وبتكلمهم بالعربية وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربة وهم العرب وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم وأتى بأمه وجعلهما في مكة ناسب العرب فصار ملهما من عند الله عز وجل بانفتاق اللسان عن العربية الفصحى وهذا كما جاء في الحديث على أن كثيرا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. Wa Quraisyun minal Arab. Sebelumnya ya. Benar. Fahuwa Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashimin al-Qurasi. Ini nama beliau. Ya, harus dihafal. Ya, harus dihafal minimal sampai Hashim. Ya, itu nama beliau. Jangan sampai enggak hafal. Kita enggak apa-apa enggak hafal nasab kita. Masa ia juga enggak hafal nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Quraisyun afdalul Arab wa safwatuhum. Dan Quraisy adalah ya orang Arab yang paling afdol dan orang yang terpilih di antara mereka. Ya, orang pilihan. Ya. Fa afdalu qabailil Arabi Quraisyun. Ya, dan kabilah suku yang paling afdal dari orang-orang Arab adalah suku Quraisy. Wa hadza kama jaa fil hadisi. Inilah sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis, innallaha astafa kinanata. Allah telah memilih Kinanah. Ya, min waladi Ismail, dari anaknya Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata. Dan Allah telah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wa afdalu Quraisy Banu Hasyim. Dan sebaik-baik orang Quraisy adalah Banu Hashim, anak-anaknya Hashim, di antara Abdul Muttalib. Dan Abdul Bani Hashim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakama jaa fil hadis as-sahih, sebagaimana terdapat dalam keterangan hadis sahih, Qala ba'da dalik, Nabi menyatakan setelah itu, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku adalah yang terbaik, ya, dari yang paling terbaik, dari yang paling terbaik, yang sudah terpilih, yang sudah terpilih. Ya, wa qauluhu wa quraisyun minal arab, dan Quraisy berasal dari orang Arab. Ya. Kita waktu itu belajar ya di awal-awal kira kitab sirah mukhtasar sirah Rasul ya. Di Mekah itu kosong. Ya, di Mekah itu kosong. Nanti ya Ismail dinikahkan dengan suku apa? Jurhum. Ya, nah suku Jurhum inilah yang awal-awal itu. Wal muradu bil Arab al-Arabu al-musta'arabah. Yang dimaksud dengan orang Arab di sini orang Arab yang musta'arabah. Ya, yaitu orang Arab yang aslinya itu sebenarnya dia bukan orang Arab. Tetapi karena dia dinikahkan dengan wanita Arab, maka anak-anak dia tinggal di Arab, akhirnya dia jadi orang Arab. Ya. Karena orang Arab asli itu bukan dari Ismail. Ismail kan dia berbahasa Ibrani. Dari ibunya, dari bapaknya yang berasal dari Syam. Bukan berasal dari Arab. Ya. Tai barakallahu fik. Ya. Li'annal Araba kismani 'inda al-nasabi. Karena orang Arab itu ada dua jenis bentuk. Ya, sebagaimana keterangan para ulama ahli nasab. Al-awwal Arabun 'aribatun, orang Arab yang 'aribah, yang memang murni nih, suku Jurhum. Ya. Wa ha'ula in qaradu, dan mereka udah enggak ada lagi. Udah punah. Ila Qahtan. Kecuali suku Qahtan fil Yaman, yang ada di negeri Yaman. Nah, inilah orang Arab asli. As-sani Arabun musta'ribah. Ya, Arab yang musta'ribah, siapa itu? Humul ladina lam yakunu aslan minal Arab. Mereka sebenarnya bukan asli orang Arab. Lakinnahum dakhalu, namun mereka masuk ke tanah Arab, ke Hijaz, wasaru Araban, dan akhirnya menjadi orang Arab. Ya, bin fitaqi lisanihim. Akhirnya lisan mereka, bahasa mereka jadi fasih berbahasa Arab. Dari mana? Anil Arabiyah. Berbahasa mereka itu fasih dari berbahasa Arab. Wa bitakallumihim bil Arabiyah. Karena mereka berbahasa Arab, akhirnya mereka jadi orang Arab. Wa aktsaru qabilil arabi min hadzal jinsi, dan kebanyakan kabilah-kabilah suku-suku orang Arab dari jenis ini, Arab yang musta'ribah, bukan yang dari Qahtan. Ya, bukan yang Qahtan yang memang asli. Ya, Qahtan di Yaman. Baik. Ya. Wa qad jaa'a fil hadisi sahih, telah terdapat keterangan dalam hadis sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, wa beliau bersabda, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyah al-mubayyanati Ismail. Yang pertama kali fasih lisannya. Ya, difasihkan lisannya berbahasa Arab yang jelas adalah Ismail. Ya. Taibarakallahu fikum. Para ulama menjelaskan hal ini ya, semisal diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Ta'allama Ismail al-Arabiyyata minhum. Ya. Orang Ismail itu asalnya itu belajar bahasa Arab dari orang Arab asli itu. Ya, dari suku Jurhum. Dari Qahtan yang ada di negeri Yaman. Ya. Fihi as'ar, belajar syair-syair. Ya. Syair-syairnya orang-orang Arab asli. Taib. Kenapa demikian? Karena Ismail bukan orang Arab, sehingga enggak berbahasa Arab. Makanya Ibnu Hajar mengatakan bi anna lisana ummi wa abihi lam yakun arabiyan. Karena bahasa ibu bapaknya itu bukan bahasa Arab. Ya. Taib, bahasa ibu dan bapaknya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani ada kemiripan dengan bahasa Arab. Makanya Ibrahim dinamakan Ibrahim. Ini diterangkan di kitab-kitab tarikh, dikutip oleh sebagian mufasirin sebagaimana diterangkan di Fathul Qadir Asy-Syaukani, Syekh Utsaimin juga di dalam berbagai tafsirnya ketika menjelaskan kalimat-kalimat Ibrahim, itu aslinya adalah Abu Rahim. Ibrahim berasal dari kata apa? Abu Rahim. Itu pas di Arabin gitu, Abu Rahim. Nah, bahasa Ibrani ya mirip-mirip itu. Saya dulu 3 harian dengar orang Israel pakai bahasa Ibrani sehari-hari, 3 harian orang Israel, dan mirip-mirip bahasa Arab. Saya ngerti-ngerti dikit. Nah, ada yang ngerti-ngerti dikit. Ya, uminya sama itu. Nah, itu sama. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab mirip-mirip. Begitu. Makanya Nabi Ismail tidak kesulitan. Tidak kesulitan untuk lancar bahasa Arab. Karena ya, apa namanya? Mudah. Bahkan ketika Ismail sudah ABG itu, remaja, beliau sudah fasih. Ya. Sebagai ini hadis ini diterangkan awal man futih qalisanu bil arabi al mubayyana Ismail, itu diterangkan oleh para ulama wa huwa ya ibnu 14 sinin. Ya ini ibnu 14 sanatan. Beliau ketika berumur 14 tahun. Itu ketika berumur 14 tahun Ismail sudah fasih bahasa Arab. Tayyib. Ya, mana lagi tadi? Wadzalika kama huwa ma'lumun. Oh, ini udah. Nasabal Arabu, nasabal Araba. Karena waja'alahuma fi Makkah. Ya. Wa nasabal Araba fasara mulhaman min indillah. Ya. Wa ata bi ummih. Ya, Nabi Ismail dibawa oleh bapaknya. Ketika bapaknya bawa ibunya dan dia masih kecil ke Mekah, wajah Allahumma fi Mekkah tak? Ditaruh di Mekah, nasabal Arab. Sehingga beliau berinteraksi dengan orang-orang Arab. Fasara mulhaman min indillah. Dan beliau akhirnya diberi ilham oleh Allah. Bin fitaqil lisani anil arabiyyati fusha. Untuk belajar bahasa Arab, mengucapkan secara fasih, belajar bahasa Arab, al-fusha. Al-fusha. Kalau kalimat wazan al-fu'la, itu berarti dia mu'annas dari isim tafdil af'al. Berarti al-fusha, maka Nabi Ismail diberikan ilham oleh Allah untuk belajar bahasa Arab yang paling fasih. Ya, belajar bahasa Arab yang paling fasih. Ya, bukan yang sekedar fasih, tapi fusha, yang paling fasih. Ya. Wa hadza kama ja'a fil hadis. Ya, dan ini sebagaimana diterangkan dalam hadis, ala anna katsiran min ahli nasab yunazi'una fi hadzal akhir, bahwa banyak ya pakar ahli nasab mereka mengkritisi atau mendebat ya pembahasan yang akhir ini. Allah alam bisawab. Terus lanjut wal arabu. Tsumma qala hafizahullah taala qala wal arabu min dzurriyyati Isma'il bin Ibrahim al-Khalili عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني أن قبائل العرب المعروفة قريش وهذيل بنو تميم بنو دوس إلى آخره أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أن السابون يصلون بالنسب تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى أدنان وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن التصديق به. Al-Arabu kathiruna. Hai, hasbuk ini dulu. Wal-Arabu min zuriyati Ismail. Dan Arab, orang Arab, keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Alayhi wa ala nabiyina afdhalu salatu wassalam. Ya, ini maksudnya, anna qabail al-Arabi al-Ma'rufata, bahwasanya kabilah, suku-suku orang Arab yang sudah ma'ruf, Quraishun, semisal Quraish, Huzail, Banu Tamim, Banu Daus, ila akhir, dan seterusnya, Toy, ya. Ini yang suku-suku orang Arab yang menjadi rujukan bahasa Arab ketika itu. Ya. Anna haula'i jami'an min dzurriyyati Ismail. Mereka semua adalah keturunan Ismail ibn Ibrahim. An-nasabun, an-nasabun itu maksudnya pakar ahli nasab. Pakar nasab. Ya. Tapi barakallahu fikum, pakar nasab. Kemarin rame ya terkait penggugatan nasab para habaib gitu ya. Kalau kita bukan pakar nasab, ya enggak usah. Kita kalau kita berarti menuduh berarti ya kita mesti punya bayyinah. Al-bayyinah lil mudda'i. Bukti mana? Ya, kalau enggak boleh. Karena hukum asalnya selama sudah terbukti pakar nasab menyebutkan mereka ahli bait ya udah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, orang-orang itu udah dalam nasab mereka fi ansabihim ya udah. Mereka dipercaya aja. Ya, mana lagi tadi? Ta ya annasabuna yasiluna bin nasab taratin bi ansabil qabain. Para pakar nasab mereka menyambungkan nasab terkadang atau kerap kali itu dengan nasab qabilah-qabilah ila Ismailah. Kepada Ismail. Walakinnal ma'rufa indal Arab, namun yang ma'ruf yang sudah familiar menurut orang-orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya. Wa qablahu annahum yumkinuhum ya bahwasanya yang memungkinkan bagi mereka adalah itu waslu ansabihim ila adnan. Ya. Itu boleh dibaca itu. Itu disambungkan ya nasab-nasab mereka kepada adnan. Amma ba'da dzalik adapun setelah itu ila Ismail fa innahu la yasbut. Ya, kepada Ismail itu enggak valid. Wala yumkin at-tasdiqu bih dan enggak mungkin dibenarkan. Ya. Lihat itu keterangan di footnote qala Ibnu Qayyim ilahuna ma'lumus sihhati. Ya. Muttafaq alaihi bainan nasabiyyin bainan nasabiyyin ya wala khilafa fihi albattatu wa ma faqa adnana mukhtalafun fihi wala khilafa bainahum anna adnana min waladi Ismail wa Ismail huwa adzabih. Ya, dan maka dari sini diketahuilah kesahihan yang disepakati oleh antara para pakar nasab dan enggak ada perbedaan di situ sedikit pun. Adapun yang di atas adnan baru diperselisihkan dan tidak ada khilaf di antara pakar nasab bahwa adnan adalah anak keturunan Ismail. Dan Ismail itu Ismail yang dzabih. Itulah Ismail yang akan disembelih kemudian enggak jadi. Baik. Ya. Wal Arab katsirun. Dan orang Arab itu banyak. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Arabi, Nabi diutus dari Arab. Sebagaimana Allah firmankan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum al-arabi. Sungguh telah datang pada kalian rasul dari diri kalian sendiri, yaitu dari jenis kalian orang-orang Arab. Min qabailikum, dari kabilah kalian sendiri. Azizun 'alaihim anittum. Ya wa qala laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim wa nahu dzalika minal ayat dan seterusnya. Fa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ibnun li Abdullah wa huwa waliduhu al-adna. Ya, maka Nabi beliau adalah putra dari Abdullah, yang Abdullah ini adalah ayah beliau yang paling dekat. Ya, karena orang Arab biasa manggil kakek juga dengan ayah gitu. Ya, dengan walid. Nah, ayah yang paling adna, paling dekat ya bapak begitu. Maka orang Arab itu biasa mereka menisbahkan diri mereka dengan kakek mereka atau kakek-kakek di atasnya. Padahal nama bapaknya Abdullah. Biasa mereka menisbatkan ke kakeknya. Imam Ahmad yang antum kenal, Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu bukan nama bapaknya, tapi nama kakeknya. Ya, tapi biasa dinisbatkan itu boleh. Karena Hanbal hakikatnya adalah ya abuhu, ya. Tapi abuhu al-adna adalah bapaknya. Namanya siapa? Muhammad. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa bunu Ismailah ibn Ibrahim. Beliau adalah putra Ismail bin Ibrahim, anak keturunan cucu. Wa huwa walidul a'la. Dan Ibrahim adalah bapak beliau yang paling tinggi, kakeknya. Wa hadani huma Abdullah wa Ismail huma az-dabihani. Dan keduanya, ya, bapak beliau yang paling dekat yaitu Ismail, dan bapak beliau yang paling jauh juga bapak beliau yang paling dekat Abdullah, dan bapak beliau yang paling jauh Ismail, keduanya adalah ya Abdullah dan Ismail adzabihan, dua orang yang sebenarnya mau disembelih. Faqad jaa fi hadisin, ya, telah terdapat keterangan dalam sebuah hadis yang hadis ini dhaifis sanad, sanadnya lemah. Lakinnahu sahihul makna, namun maknanya benar. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ana banu adzabihaini, aku adalah anak dari orang yang akan disembelih. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Al muradu bidzabihain, yang dimaksud dengan yang akan disembelih Abdullah, adalah Abdullah. Li'annahu abahu lammastaqsama fanadara ayat baha, ya, in kharaja lahu dawsun fanadara ayat baha waladahu thumma hasala lahu, ya, kisah ma huwa ma'rufun fasara jabihan fakada ayyud baha wa Ismailu kadhalik. Baik, yang dimaksud dengan dua anak yang akan disembelih adalah Abdullah. Kalau Ismail itu sudah ma'ruf, karena ya bapaknya, yaitu bapaknya Abdullah, siapa? Abdul Muttalib. Ya, lama istaqsama, tatkala diminta bersumpah, dia bernazar akan menyembelih. Ya, kalau daus keluar untuknya. Fanadar, dia pun menyembelih, dia pun bernazar untuk menyembelih anaknya. Summa hasallallahu. Ya. Summa hasallallahu qissatun ma huwa ma'ruf. Kemudian terjadilah dari apa yang dinadarkan, yaitu kisah yang ma'ruf ini, fasara dhabihan. Maka akhirnya Abdullah, ya, yang akan disembelih. Fakada yutbaha. Maka Abdullah pun hampir-hampir disembelih. Wa Ismail kadzalik. Ismail juga demikian. Fa huwa alladhi ja'a fihi qaulullah azza wajal. Inilah kisah Ismail, inilah yang sebagaimana terdapat keterangan di Al-Qur'an, ya bunayya, kata Nabi Ibrahim, wahai anak-anakku, inni ara fil manam anni adbahuka, aku bermimpi bahwa aku akan menyembelih engkau, fanzur ma dzatara, maka coba apa pendapatnya kau. Qala ya abati if'al ma tu'mar, kata Ismail, wahai ayahku, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Wa hadha huwa sahih, fa innal ibna alladhi istaslama li abih sabiran muhtasiban muti'an li abihi wa muti'an li rabbih azza wajal wa Ismailu abul arabi, ya, karena ya Ismail adalah seorang anak yang berserah diri pada bapaknya, dia bersabar, dia muhtasiban, dia mengharapkan pahala, muti'an, dia mentaati li abihi, mentaati bapaknya, memuti'an li rabbih, mentaati Rabbnya Allah azza wajal. Maka Ismail itulah bapaknya orang-orang Arab. Wal yahudu taz'umu anna dhabihahu wa ishaqu. Orang Yahudi mengklaim yang anak yang akan disembelih adalah Ishaq. Wa hadha batilun, namun batil. Lianna Allah azza wa jalla qala fi surati Saffat, ya, fabasyyarnahu bighulamin halim. Ya. Allah berfirman, maka kami berikan kabar gembira kepadanya tentang kelahiran anak nanti. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ya, ini waktu itu Sarah belum melahirkan. Belum ada Ishak. Maka tatkala sudah balik, ya, Nabi Ibrahim berkata pada anak yang sudah balik, "Wahai anakku, aku melihat engkau di mimpi, in anni asbahuha fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar." Ayat yang tadi. Ya. Fa wasafa hadzal ibna bi annahu halimun. Ya. Dan Allah mensifati putra beliau ini Ismail dengan sifat halim. Ya, yang bijaksana. Wa hadzal wasfu bil hulmi wa hadzal wasfu bil hilmi fil Qur'an li Ismail, dan sifat halim di Al-Qur'an diperuntukkan untuk Ismail, bukan untuk Ishaq. Wa ma Ishaqu fa innahu yusafu bi annahu alim. Kalau Ishaq disifati di Al-Qur'an alim, bukan halim. Fabasyarnahu bigulamin halim, hadza min sifati Ismail. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran putranya yang halim, bijaksana. Ini sifat Ismail. Walihada fil ayati ba'daha, oleh karena itu Allah berfirman di ayat setelahnya, ya, wa barakna alaihi wa ala Ishaq, kami berkahi dia. Siapa itu? Ismail dan juga kepada Ishak. Masa alaihi Ishak, Ishak lagi juga. Paham enggak antum sini? Ya. Wa min dzurriyyatihi ma dan juga di antara keturunan keduanya muhsinun wa dzalimun li nafsi mubin. Wabashshar ya, fabashshir bi Ishaqa ba'da dzalik. Fabashshara bi Ishaqa ba'da dzalik. Kemudian Allah baru memberikan kabar gembira akan kelahiran Ishak setelah itu. Fasahihu maka yang sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ibnu Dzabihi Abdullah ya, huwa ibnu Dzabihi Abdullah wa walidihi al-Adana wa huwa ad-Dzabihu Ismail. Maka yang pendapat yang sahih beliau adalah ya, Nabi sallallahu putra dari yang anak akan disembelih yaitu Abdullah dan ayahnya yaitu ayahnya yang paling dekat Abdullah wa huwa ibnu Dzabihi Ismail dan beliau juga adalah putra dari anak yang akan disembelih yaitu Ismail. Ya, waliduhu walidihi ala'ala yaitu ayah beliau yang paling tinggi Ismail. Wa amal qaul bi anna dzabiha Ishaq alaihi salam fa inna hadza batilun. Adapun pendapat yang menyatakan yang disembelih ada Ishaq ini pendapat orang Yahudi ini batil. Fa inna madassahul yahud. Nah, ini diselipkan oleh orang Yahudi fil muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin hatta katsura fi kutubi tafsir hingga akhirnya banyak di buku-buku tafsir. Ya, kayak khudhu hadzal fakhra supaya mereka mengambil ya kebohongan yang penuh dengan sifat kesombongan dari orang Yahudi ini. Wa huwa anna Ishaqa huwa alladhi sabara. Bahwa Ishaqlah yang bersabar wahtasaba, yang Ishaqlah yang mengharapkan pahala wastaslama dan dia berserah diri pada bapaknya wa betulia bihadzal bala'i al-'adzim. Dialah yang diuji dengan ujian yang besar ini. Ya. Kalau di footnote lihat keterangan di situ kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa aidan fa inna fiha annahu qala li Ibrahim idbah ibnaka ya wahidaka ya di itu di mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelihlah putramu wahidak putramu satu-satunya putra semata wayangmu ya kan Nabi Ibrahim mendambakan anak lama punya istri Sarah enggak kunjung punya anak akhirnya menikah dengan budaknya Sarah ya Hawa baru dapat anak. Wa fi tarjamatin ukhra ya. Dan dalam ya, yang lain disebutkan ya. Bikruk wa Ismail huwa alladhi kana wahiduhu. Bikruhu, bikruka. Bikruka, bikruk, anak sulung kamu. Dan Ismail dialah yang satu-satunya anak sulungnya Ismail, anak sulung Ibrahim. Kalau anak sulung itu anak apa? Anak bontot atau anak pertama? Anak pertama. Bittifaqil muslimin berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa ahli kitab juga berdasarkan ahli kitab. Ahli kitab itu mengakui Ismail adalah abangnya Ishak. Ya. Lakinna ahlal kitab harrafu. Namun ahli kitab mereka mendistorsi hal ini. Ya, mentahrif. Ya. Wazadu Ishaq, mereka nama-namain Ishaq. Fatalaqa dzalika anhum min ya man talqahu. Wa syaa'a 'inda ba'dil muslimin annahu Ishaq. Ya. Akhirnya diambillah dari mereka siapa aja yang mengambil keterangan palsu ini tersiarlah di tengah-tengah kaum muslimin yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Ishaq. Wa aslahu min ta'rifi ahli kitab. Padahal asalnya adalah dia itu bentuk distorsinya ahlul kitab. Ini keterangan dari Ibnu Taimiyah dari kitab Minhajun Sunnah An-Nabawiyah. Tapi cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.